lalu aku ketemu kamu waktu jajan di Kentucky. 3 minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu nongkrong di Pachinko ya. 2 minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu antri di bioskop. Dan 1 minggu yang lalu ketemu lagi waktu kamu bawa anjing. 6 hari yang lalu pikiran inget kamu. 5 hari yang lalu niati naksir kamu. 4 hari yang lalu mimpi ngelamar kamu. 3 hari yang lalu mulai gak sedap makan. 2 hari yang lalu mulai susah bobo. Lantas hari kemarin rindu setengah edan. Bener aku gak nyangka kalau bakal ketemu kamu lagi di sini. Nama kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam minggu? Aduh sumpah mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah. Bakal ku jamret kalung orang, lantas ku pasang di lehermu. Bakal ku copet duit orang buat neraktir kamu sampai kenyang. Bakal ku curi mobil orang buat kamu pelesiran. Dan kalau aku diringkus, lantas aku dipenjara. Nah itulah bukti nyata dari satu rasa cinta yang sungguh tiada taranya di seantero dunia. Wah. Setuju? Kok bengong? Jawab dong. Iya. Setuju? Kok bengong? Jawab dong. Siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam minggu? Aduh sumpah mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah, gak tahu deh. Dek, tante lagi hamil. Batal aja deh.